Yuk sekarang kita bermain bersama Ardesa Makin Dre. Thank you. juga selamat datang, terima kasih. Dan juga teman-teman dari Mbak Ulfa yang baru hadir, tentunya selamat datang ya.